Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-158 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Kita baca barakallahu fiik, ijma' baik-baik yang punya kitabnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa hu, yuhyi wa yumiit, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun." Ayat yang mulia ini barakallahu fiik masih ada kaitannya dengan yang kemarin, bahwasanya yang menolong rasulnya dan beriman dengan rasulnya, mengikuti syariat rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijamin dengan keselamatan, keberuntungan dunia dan akhiratnya. Tentunya masing-masing umat mereka mendapatkan yang beriman dengan Nabi mereka, tunduk dan patuh dengan Nabi mereka, mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Nah sekarang nih umat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada beliau alaihissalatu wassalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga yang mengikuti beliau, mengikuti syariatnya, tunduk dan patuh dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka akan dijamin dengan apa kemarin? Keberuntungan. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita terjemahkan. Allah Ta'ala berkata, katakanlah wahai segenap manusia. Allah Ta'ala merintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada segenap manusia. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai segenap manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, zat yang hanya miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Yuhyi wa yumiit, zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Siapa itu? An-nabiyyin ummi, yaitu berimanlah kalian kepada Nabi yang ummi. Apa itu ummi kemarin? Ibrahim, apa itu mana ummi kemarin? Na'am ahsan. Alladzi la yaqra' wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Na'am. Seperti itu. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana Nabi tersebut beriman kepada Allah dan kalimatnya. Kalimatnya ucapan-ucapannya. Paham ya? Ucapan-ucapan Allah Ta'ala yang semuanya, baik yang Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, nah semuanya. Wattabi'uh, dan ikutilah Nabi tersebut. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ngikutin ajaran syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berarti kita apa? Ingin mendapatkan petunjuk. Tapi semakin jauh dari ajaran nabinya, semakin jauh daripada ajaran as-sunnah, semakin apa? Dia tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Sama-sama Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau menyatakan, sebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, kata beliau, laqad dhalla man taraka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Maksudnya dia lebih memilih ucapan-ucapan manusia selain Rasulullah SAW, lebih mengedepankan pendapat-pendapat manusia selain Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Laqad dhalla, sungguh dia telah sesat. Dan ini dikuatkan oleh Allah Ta'ala dalam arti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, tentunya sebagai penguat juga. Allah Ta'ala mengatakan فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka apa? Niscaya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Apa itu petunjuk? Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin selamat, ingin berhasil, ingin beruntung dunia akhiratnya, ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan apa? Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Para ulama mengambil istinbat dari ayat tersebut mafhum yang sebaliknya, berarti kalau dia tidak mengikuti petunjuknya dia akan sesat dan akan sengsara, akan sesat dan akan sengsara kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, simak ya yang punya kitab. Kul, katakanlah ayuhar rasul, wahai rasul, linnasi kullihim, kepada manusia semuanya, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya, la ila ba'dikum duna ba'd, bukan kepada sebagian kalian, nah bukan pula pada sebagian yang lainnya. Karena apa? Barakallahu fiik, dulu sebelum Nabi Muhammad alaihi wasallam, Nabi itu diutus untuk umat-umat tertentu. Untuk kaum tertentu. Nabi Nuh ada umatnya, ada kaumnya, ya kan, kaum-kaum tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Ya enggak, termasuk lima perkara kekhususan yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, apa di antaranya? Wa bu'istu ilan nasi kaffah, dan aku diutus untuk manusia semuanya. Jadi tidak pada kaum-kaum tertentu. Kalau dulu nabi-nabi sebelumnya itu pada kaum tertentu, ya kan? Nah, Nabi Musa berkaumnya, Nabi Daud berkaumnya, Nabi Hud berkaumnya, Nabi Nuh berkaumnya, faham ya? Tapi Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau diutus untuk semua manusia, semua manusia. Itu termasuk khususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Naam. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa ma fihima, masyaallah, itu zat yang apa, hanya milik Allah lah, hanya miliknya lah kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya, semua milik Allah, langitnya, buminya, dan semua seisinya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, semuanya tanpa terkecualikan, hewan-hewan, makhluk-makhluk, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Udara milik Allah Ta'ala. Naam. Kita lihat. La yanbaghi an takuna al-uluhiyyatu wal ibadatu illa lahu jalla sanahu. Ya kan? Yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya, uluhiyah dan ibadah itu dipersembahkan kecuali hanya untuknya saja. Paham ya? Naam, tidak selayaknya, nah barakallahu fiik, uluhiyah dan ibadah dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Jalla sanahu, zat yang maha agung, nam pujiannya. Al-Qadir ala ijadil khalqi, masya Allah, zat yang mampu mewujudkan makhluk. Semuanya dulu kita enggak ada. Tapi setelah diadakan, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada sangat mudah. Nam, sekedar mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nah menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat mudah. Membangkitkan kembali enggak sulit juga. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Bukan perkara sulit bagi Allah Ta'ala. Cuma memulai kembali enggak sulit. Memulai awal permulaan sebelum ada dan mewujudkan yang enggak ada dan mampu dan mungkin, apalagi cuma mengulangi, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat berikutnya. Wa ifna'ihi wa ba'thih, dan zat yang mampu untuk mensirnakan setelah mewujudkan makhluk tersebut, nah membinasakan, mensirnakan, menghabiskan semuanya, wa ba'tsih, dan membangkitkan kembali. Paham ya? Semuanya akan dibangkitkan kembali. Naam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di depan mereka masih ada barzakh, alam kubur. Paham ya? Jembatan dunia dan akhirat. Sampai kapan? Sampai hari mereka dibangkitkan semua. Dibangkitkan, dikumpulkan. Kemudian disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada satu tulang yang tidak hancur. Tulang apa itu? Tulang ekor. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kullu bani Adam ya'kuluhu at-turab illa ajbad dhanab. Ini dihafalkan ya. Semua bani Adam dimakan oleh tanah kecuali apa? Kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan disusun kembali. Nah, perhatikan, dari ada barakallahu fiik tulang dari manusia ini yang tidak punah. Allah Ta'ala takdirkan utuh dalam artian bagaimana tidak mengalami kesirnaan. Taruhlah hancur, taruhlah enggak ada, enggak nampak, tapi Allah Ta'ala barakallahu fiik takdirkan dalam kondisi dia tidak punah. Paham ya? Hancur bukan berarti punah dan hilang. Paham? Sehingga orang-orang yang beranggapan bahwasannya ketika mati kemudian dibakar menjadi arang atau abu, ditaburkan abunya ke lautan biar Allah Ta'ala hilang jejak, itu salah faham dan gagal faham. Mereka mengira bahwasannya ada yang hancur, mungkin zahirnya hancur, habis semuanya, tapi Allah Ta'ala takdirkan ada salah satu tulang yang tidak hancur. Nah, barakallahu fi, ada satu tulang yang Allah Ta'ala takdirkan nam kekal, yaitu tulang ekor. Karena sudah kita lewati bersama, para ulama mengumpulkan dalam pantun makhluk-makhluk yang secara at-tatabbu' wal istiqra', penelitian dan pengecekan beserta dalilnya atau dari dalil-dalil yang ada 8 makhluk yang kekal. 8 makhluk yang kekal. Nah, terkumpul dalam pantun yang sangat indah sekali barakallahu fi. Dan mungkin di antara antum barakallahu fi sudah menghafalnya atau sudah mendapatkan faedah tersebut. Nah, apa kata barakallahu fi dalam pantun tersebut? Ayo, antum. Naam barakallahu fi pantun tersebut sebutkan oleh para ulama, di antaranya ada Syekh Abdul Hamid Az-Zuqri wafaqahullah dalam kitab beliau Naam Salamatus Salaf atau Salamatus Salaf atau salah itu ya. Naam barakallahu fi. Naam atau Salamatul Khalaf Ittiba'i As-Salaf. Itu kitabnya tebal. Sebutan di akhir kitab itu beliau menukilkan atau menyebutkan pantun tersebut. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayizil adam huwal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8 makhluk yang Allah telah takdirkan tidak mengalami apa? Kepunahan, dalam artian ditakdirkan 6 kekal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 8 makhluk yang tidak mengalami kesirnaan. Adapun yang lainnya berada di lingkupan sirna dan punah. Apa 8 tersebut? Wal arsyu, arsy. Wal kursi, kursi. Wa narun, nar, neraka. Wa jannatun, surga. Jannatun surga. Ingat-ingat 8, dihafalkan 8 ini. Dihafalkan, enggak ada istilah enggak hafal lagi untuk anak-anak, dihafalkan 8 ini. Paham ya? 6. Wal arsyu, arsy. Wal kursi, kursi. Wal narun, neraka. Wa jannatun surga. Wa azbun, tulang ekor. Wa arwahun ruh. Kadal lawhi lahul mahfud. Wal qalam, pena. 8 ya. Terkumpul pada pantun yang sudah kami sebutkan tadi. Upayakan bisa dikondisikan. Yang belum dapat, bisa nyontoh yang lainnya. Intinya, kalau gak mampu menghafal pantun tersebut, dihafalkan apa 8 makhluk tadi itu. Samaniyatul hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi ayyizil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa azbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Coba disebutkan 8 antum. 8 yang keras. Tulang ekor. Nah, enak. Arsy, surga, neraka, nanti jalan ini. Qul maqul. Dua lagi. Tidak belum lagi, tidak belum lagi. Dua lagi. Antum sempurnakan, antum. Sudah, Qul maqul. Roh, satu lagi. Saya tanya tengok di ada tak perlu nyatet tadi. Kursi, paham ya? Delapan dihafalkan. Kalau enggak hafal pantunnya, yang penting antum sudah hafal delapan tadi itu sebagai faedah barakallahu fiik, biar nanti tidak enam gagal dalam memahami. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik. Qala al-fasiruna sabahumullah. Fasaddiqu billahi wa aqirru bi wahdaniyyatihi. Maka benarkanlah, berimanlah kalian kepada Allah dan akuilah keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddiqu bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terimalah, berimanlah, benarkanlah dengan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Ini tak ulangi berkali-kali, apa itu nabi yang ummi? Naam alladzi la yaqra' wala yaktub, nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis. Naam. Alladzi yu'minu billahi wa ma unzila ilaihi min rabbih, yaitu nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah turunkan dari, atau apa-apa yang beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan dari Rabb-nya. Wa ma unzila 'alan nabiyyin min qablih, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Naam. Wattabi'u hadzal rasul, dan ikutilah rasul ini. Simak ya, wattabi'u hadzal rasul, dan ikutilah rasul ini. Waltazimul 'amal bima amarakum bih, dan terus meneruslah kalian beramal dengan apa yang telah diperintahkan kalian, diperintahkan kepada kalian dengannya, berupa menta'atillah, berupa menta'ati Allah Ta'ala, raja'an, dalam keadaan mengharapkan antuwaffiku ila tariqil mustaqim, atau antuwaffaku ila tariqil mustaqim, semoga harapannya, semoga kalian diberikan taufik menuju pada jalan yang lurus. Nah, satu ayat lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari kaum Musa alaihissalam, Bani Israel, ternyata enggak semuanya kufur. Ada dari kaum Musa Bani Israel yang beriman. Paham ya? Ada yang di atas al-haq, di atas apa, petunjuk. Nah, enggak semuanya kufur. Tidak semuanya kufur. Kita lihat, wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Musa ada umat, ada sekelompok umat, yahduna bil haqqi, yang mereka berada di atas petunjuk, yang mereka mendapatkan petunjuk dengan al-haq, wabihi ya'dilun, dan dengan al-haq tersebut mereka apa? Nah, menerapkan keadilan. Menerapkan apa? Keadilan. Naam. Kita simak tafsirannya. Qala al-mufassirun astaghfirullah, wa min bani Israel min qawmi Musa jama'atun. Lihat ini. Dan dari kalangan Bani Israel, itu dari kaum Musa, ada sekelompok jamaah, yastaqimuna al-haq, istiqamah di atas al-haq, yahdunan nas bihi, yang mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk manusia dengan al-haq tersebut, wa ya'diluna bihi bil hukmi fi qadayahum, dan mereka menegakkan keadilan di dalam apa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka, qadayah, permasalahan-permasalahan, nah, problem-problem yang ada pada mereka diselesaikan dengan keadilan tersebut. Inilah sedikit kisah mengenai enam kaum Nabi Musa alaihissalam. Ada di antara mereka yang beriman kepada beliau, ada pula yang kufur dan tidak beriman kepada beliau, dan justru mengikuti apa, syubhat yang dibawa oleh enam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Di antaranya siapa kemarin? Syubhat yang dibawa siapa? As-Samiri. Naam, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih kisah daripada keajaiban mukjizah yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS berupa tongkat diantaranya, ya, yang nanti akan disebutkan kisahnya ketika Bani Israel terlanda haus yang sangat luar biasa. Allah terperintahkan agar apa? Memukulkan tongkat tersebut. Akhirnya nah barakallahu fi keluarlah mata air 12 mata air. Nah, itu pada pertemuan yang datang insyaallah taala. Wassallallahu assalamatul afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.